Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ihwati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan hadis yang ke 1233 ya. Hadis 1233. Hadis yang ke 1234. Daripada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan hadis yang ke 1234. Itu pembahasan terakhir pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita masuk pembahasan hadis berikutnya, yaitu pembahasan hadis yang ke 1235. Masih pada bab hadis zani, bab tentang hukum had bagi orang yang berzina. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu khataba faqala inna Allaha ba'atha Muhammadan bil haqqi wa anzala 'alayhi al-kitaba wa kana fima anzala Allahu 'alayhi ayatu rajm qara'naha wa wa'aynaha wa qalnaha. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun ay yaqula qa'ilun man najidu rajma fi kitabillah fayadhillu bi tarki fariidatin anzalallahu. Fayadhillu bi tarki fariidatin anzalahallahu. Wa inna ar-rajma haqqun fi kitabillahi ta'ala 'ala man zana idza ahsana min ar-rijali wan nisaa idza qamatil bayyinati aw kana al-hablu aw al-i'tiraf muttafaqun 'alayh. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dari Umar ibn al-Khattab semoga Allah meridainya, annahu khataba, bahwasanya beliau berkhutbah. Faqala inna Allaha ba'atha Muhammadan bil haq. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan hak. Wa anzala 'alaihi al-kitaba, dan Allah menurunkan al-kitab kepada beliau. Fa kana fi ma anzalallahu 'alaihi ayatul rajm, maka pada apa yang telah Allah turunkan kepada beliau ada ayat rajam. Qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha. kami telah membacanya, kami telah menghafalnya dan kami telah memahaminya. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merajam dan kami setelah beliau telah merajam. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun. Maka saya khawatir jika zaman itu telah lama pada manusia. Ayakula qailun ma najidu rajma fi kitabillah. Ada orang yang mengatakan, kami tidak mendapatkan rajam di dalam kitab Allah. Fayadhillu bitarki faridatin anzalahallah. Maka mereka sesat dengan meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan. Wa inna ar-rajma haqqun fi kitabillahi ta'ala 'ala man zana idza ahsana min ar-rijali wan nisa. Dan sesungguhnya rajam itu adalah hak di dalam kitab Allah Ta'ala bagi orang yang berzina apabila dia telah muhsan baik pria maupun wanita. Idza qamatil bayyinatu atau kana al-hablu aw al-i'tiraf, apabila telah tegak bukti atau hamil atau mengaku. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari Umar ibn Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasannya beliau berkhutbah, kemudian beliau berkata, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan hak, dan Allah telah menurunkan Alkitab kepada beliau. Maka di dalam kitab yang telah Allah turunkan kepada beliau ada ayat rajam. Kami telah membaca ayat tersebut, kami telah menghafalnya dan kami telah memahaminya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan rajam dan kami setelah beliau melakukan rajam. Maka saya khawatir jika zaman atau waktu itu telah lama pada manusia, akan ada orang yang mengatakan, kami tidak mendapatkan rajam di dalam kitab Allah. Maka mereka sesat dengan meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan. Dan sesungguhnya rajam itu hak adanya di dalam kitab Allah Ta'ala bagi orang yang berzina apabila dia telah muhsan baik dari pria maupun wanita, apabila tegak atau ada bukti atau hamil atau mengaku. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, sehingga hadis ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya beliau berkhutbah. Bahwasanya beliau berkhutbah. Dan khutbah yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab di sini adalah khutbah Jumu'ah. Khutbah ini adalah khutbah Jumu'ah yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di tengah-tengah beliau berkhutbah Jum'ah, dalam khutbah tersebut beliau menyampaikan masalah hukum yang penting dengan mengawali innallaha ba'atha Muhammadan bilhaq. sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad bil haq, dengan hak. Di sini Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya, tidak menyebut dengan Rasulullah atau Nabiullah. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah yang ada dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, yang dalam ayat tersebut Allah melarang memanggil Rasulullah dengan namanya langsung. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd. Jangan kalian menjadikan panggilan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara kalian sama seperti sebagian kalian memanggil kepada sebagian yang lainnya. Artinya ayat ini melarang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut namanya langsung. Itu enggak boleh. Tapi dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak bertentangan dengan ayat ini dan tidak melanggar ayat ini, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dengan namanya Muhammad, bukan dalam bab panggilan, bukan dalam bab panggilan, bukan dalam rangka memanggil, tetapi ini dalam bab berita, khobar, mengkhobarkan, memberitakan. Dalam bab khobar, dalam bab memberitakan, itu boleh menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya langsung. Tapi kalau dalam bab doa memanggil, itu enggak boleh. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidaklah melanggar firman Allah dalam surat An-Nur ayat 63, tidak. Ya. Karena beliau menyampaikan ini bukan dalam bab memanggil, tetapi dalam bab khobar, yaitu memberitakan, mengkhobarkan bahwasanya Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haq, dengan hak. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak, ini maksudnya adalah bahwa apa yang dibawa, risalah yang dibawa, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak. Juga bermakna bahwa Allah mengutus Rasul sallallahu dengan hak. Risalah yang dibawa oleh Nabi adalah hak. Kemudian selanjutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan wanzal alaihil kitab, dan Allah menurunkan Alkitab yaitu Al-Qur'an alaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian beliau menyampaikan inti permasalahan yang ingin beliau sampaikan, yaitu fakana fima anzalallahu alaihi ayatul rajmi, maka di dalam kitab yang Allah turunkan itu ada ayat rajam. Ini yang ingin disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya di dalam kitab Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ayat tentang rajam. Kami telah membaca ayat tersebut. Kami telah membaca ayat tersebut. Kami telah menghafal atau telah menerima atau telah mendengar ayat tersebut dengan telinga-telinga kami. Kami telah membaca ayat tersebut. Kami telah menghafal atau kami telah mendengar dengan telinga-telinga kami. Dan kami telah memahaminya. Ya. Ayat itu, ayat tentang rajam. Itu kami baca, kami juga dengar, kami juga telah memahami. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekan, mengamalkan ayat tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan rajam kepada orang-orang yang berhak mendapatkan hukum rajam. Dan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi telah merajam 5 orang. Ya. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah merajam 5 orang. Sebagiannya telah disebutkan di sini. Berapa yang sudah kita baca? Yang sudah kita baca di sini 2 ya. Ma'is Ibnu Malik, ya. Ma'is bin Malik. Kemudian yang sebelumnya yaitu anaknya, apa, kisah seorang pekerja, seorang pekerja yang masih muda, masih bujangan, berzina dengan istri yang memperkerjakan, yang kemudian Nabi mengutus Unais untuk mendatangi istrinya orang tersebut kalau mengaku berzina supaya dirajam. Ya. Yang dirajam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau itu ada 5, yang sudah kita sebutkan 2. Ya. Kemudian juga Nabi telah merajam 2 orang Yahudi, ya, 2 orang Yahudi. Nah. Kemudian wanita Al-Ghamidiyah. Jadi semuanya 5, ya. Semuanya 5. 2 Yahudi, kemudian Ma'is, kemudian wanita Al-Ghamidiyah, kemudian istrinya orang yang memperkerjakan seorang anak muda yang berzina dengan pekerja itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau. Dan setelah Nabi wafat, kami, ya, kami para khalifah juga merajam di masa Umar ibn Khattab, ya, mereka, beliau juga menegakkan hukum ini. Kemudian beliau selanjutnya menyatakan, fa'akhsya in tala bin nasi zamanun, maka saya khawatir, saya takut jika waktu zaman telah lama berlalu pada manusia. Ayakula qail, akan ada orang yang mengatakan, akan ada orang, yaitu orang Islam yang mengatakan, mana jidur rajma fi kitabillah, kami tidak mendapatkan rajam dalam kitab Allah. Ya. Dengan berlalunya waktu yang lama, ya, dengan berlalunya waktu yang lama pada manusia, Umar ibn Khattab khawatir, takut, ya, sangat takut beliau, jika nanti akan ada orang yang menyatakan bahwa rajam di dalam Al-Quran gak ada. Ya. Rajam di dalam Al-Quran tidak ada. Ya. Ketika ini waktu sudah berlalu lama. Manusia sudah jauh dari zaman kenabian. Manusia dalam keadaan lemah. Agamanya lemah. Imannya juga lemah. Ilmunya juga lemah. Akhirnya mereka akan ada yang mengatakan bahwa rajam tidak ada di dalam Al-Quran. Karena itu rajam dalam Islam tidak ada. Akhirnya fayadhillu bitarki faridatin anzalaha Allah. Akhirnya mereka sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan. Memang ayat rajam di dalam Al-Qur'an itu sudah tidak ada lafadznya. Memang sudah tidak ada lafadznya. Kalau dikatakan lafadznya tidak ada, itu betul. Ya. Di dalam Al-Qur'an enggak ada. Tetapi hukum rajam itu masih ada. Hukumnya itu masih ada. Tidak dihapus. Dihapus mansuh lafadznya, tidak dihapus, tidak mansuh hukumnya. Ya. Dan di dalam pembahasan dalam bab an-nasakh, yang ini di pembahasannya ada dalam usul fikih, dalam bab nasakh. Nasakh itu artinya raf'u hukumi dalilin syar'iyyin aw lafzihi bidalilin minal kitabi was sunnah. Ya. Nasakh istilahnya penghapusan. Itu maknanya adalah menghilangkan atau merubah hukumnya dalil syar'i. Hukumnya dalil syar'i yaitu hukum dari dalil yang ada dalam Al-Qur'an atau hadis dirubah. Dihilangkan. Atau lafadznya yang dihapus, yang dirubah lafadznya, yang dihilangkan. Tapi hukumnya tetap masih ada. Dengan dalil. Dalam menghapus, dalam merubah itu dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Lah, tentang nasakh, tentang masalah penghapusan, perubahan hukum, ya, atau hukum atau lafadz dalil, ini ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Ada yang mansuh, yang dihapus lafadznya dan hukumnya tetap masih ada. Nah, ini tentang rajam. Rajam ini lafadznya sudah mansuh, sudah dihapus, tapi hukum tidak dimansuh, tidak dihapus. Hukum masih tetap ada dan berlaku. Tapi lafadznya sudah mansuh, sudah tidak ada. Dan ini adalah sebagai ujian untuk umat Islam, ujian untuk orang-orang yang beriman. Dengan seperti itu, apakah masih tetap tunduk dengan hukum yang sudah dihapus lafadznya? Lafadznya enggak ada. Tentang rajam, ayat rajam, lafadznya sudah enggak ada, tapi hukumnya tetap masih ada. Ya. Ada yang mansuh, yang dihapus lafadznya dan juga hukumnya itu ada. Ada yang dihapus hukumnya saja. Hukumnya sudah dihapus, sudah tidak ada, tapi lafadz tetap masih ada. Dalam Al-Qur'an juga ada. Jadi ada yang dihapus hukumnya dan lafadznya sudah hapus semuanya. Ada yang dihapus lafadznya saja, hukumnya tetap masih ada. Ada yang dihapus hukumnya, lafadznya tetap masih ada. Ya. Lah, masalah rajam ini telah mansuh, telah dihapus lafadznya. Ayatnya sudah mansuh, sudah dihapus, tidak ada. Makanya di dalam Al-Qur'an ayat tentang rajam enggak ada, tapi hukum masih tetap ada. Hukumnya masih tetap ada, tidak dirubah dan tidak dihapus. Lah, ini yang dikhawatirkan oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Dengan berlalunya waktu pada manusia, nanti akan ada orang yang mengatakan, kami tidak mendapatkan rajam di dalam Al-Quran, sehingga rajam itu tidak ada. Akhirnya dengan seperti itu mereka meninggalkan hukum yang telah Allah wajibkan, yang telah Allah turunkan. Wa inna rajma haqqun fi kitabillahi ta'ala 'ala man zana idza ahsan. Dan sesungguhnya rajam itu adanya hak di dalam kitab Allah bagi orang yang berzina. Idza ahsana, apabila dia muhsan. Rajam itu hak adanya dalam kitab Allah bagi orang yang berzina apabila dia ahsana, yaitu apabila dia sudah menikah dengan pernikahan yang sah, dan dalam pernikahan yang sah itu telah melakukan hubungan suami istri dalam keadaan dia baligh, berakal, dan merdeka. Lima syarat muhsan, ya. Syarat orang dikatakan muhsan itu adalah baligh, berakal, merdeka, telah menikah dengan pernikahan yang sah, dan dalam pernikahan yang sah itu telah melakukan hubungan suami istri. Itu muhsan, lima syaratnya. Baligh, berakal, merdeka, telah menikah dengan pernikahan yang sah, dan dalam pernikahan yang sah itu telah melakukan hubungan suami istri. Lah, orang yang sudah muhsan kemudian berzina, hukumannya adalah rajam pria atau wanita. Kapan rajam itu ditegakkan? Apabila yang pertama, yaitu ada bukti, yaitu adanya empat orang saksi yang keempat-empatnya melihat langsung perbuatan zina itu dengan nyata, maka hukum rajam ditegakkan. Atau yang kedua adalah al-hablu hamil, wanita tidak bersuami. Tidak bersuami, wanita bukan sebagai budak yang dimiliki oleh tuan pemiliknya, dia hamil, ya. Maka ditegakkan hukum rajam. Dan yang ketiga adalah apabila al-i'tiraf, yaitu mengaku, mengaku berzina. Dengan tiga perkara itu, maka hukum zina ditetapkan dan ditunaikan hukum rajam. Nah, hadis ini memberikan beberapa faedah hukum. Di antara faedah hukum dari hadis ini bahwa anna adat salaf, bahwa adatnya salaf, anna alladhi yatawalla khutbatal jum'ah wal imam, bahwa adatnya salaf, kebiasaannya para salaf, orang yang melakukan khutbah Jumat itu adalah imam. Ya. Yang melakukan khutbah Jumat itu adalah imam, penguasa, ya, khalifah. Yang termasuk imam khalifah, ya, pemimpin. Khutib Jumat, imam sholat id. Itu adalah imam. Ini adatnya para salaf. Demikian juga yang mengimami sholat manusia. Karena itu di dalam hadis ini bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai imam, sebagai khalifah, waktu itu beliau yang khutbah Jum'ah. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil anna Allah ta'ala ba'ata Muhammadan bil haqq, bahwasanya Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak, bahwa agama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya, ya. Agama yang dibawa oleh Nabi itu semuanya hak, tidak ada sama sekali, tidak ada sedikit pun kebatilan pada agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ba'atha Muhammadan bil haq. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang fadilatu Umar. Menunjukkan tentang keutamaan Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau mengumumkan Di sini beliau mengumumkan suatu pengumuman yang dibangun di atas tauhid. Yang dibangun di atas tauhid, dan itu adalah asasus syahadah, dasar persaksian tentang ar-risalah, tentang kerasulan. Kemudian faedah berikut dari hadis ini, annal Qur'an kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk, ya. Turun dari Allah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang anna ayat ar-rajmi kanat minal Qur'an, bahwa ayat rajam itu adalah termasuk dari Al-Qur'an. Ayat tentang rajam itu adalah termasuk Al-Qur'an. Walakinnaha nusikhat, akan tetapi ayat tersebut dihapus, ya. Tapi dihapus lafadznya saja, ya. Wa baqiyal amal biha hukman, dihapus lafadznya saja dan hukumnya tetap ada. Amalan dengan ayat tersebut secara hukum tetap ada. Jadi ayat tentang rajam, ayat rajam itu adalah termasuk dari ayat Al-Quran. Akan tetapi ayat tersebut mansukh, dihapus, dihapus lafadznya, dan hukumnya serta amalannya tetap ada sampai hari kiamat. Tidak dihapus. Dan ini adalah sebagai ujian untuk menguji umat terhadap ketundukannya terhadap syariat Allah. Ada yang menyebutkan dalam satu riwayat nas ayat rajam yang sudah mansukh, yang sudah dihapus adalah as-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjumuha al-battah nakala minallahi wallahu azizun hakim. Itu nas ayatnya yang disebutkan dalam satu riwayat. Tetapi tentang kesahihan riwayat tentang ini itu diperselisihkan, ya, tentang kesahihannya. Yang jelas ayat rajam itu adalah ada di dalam Al-Quran dan itu termasuk dari ayat Al-Quran, akan tetapi mansukh, dihapus lafadznya, hukumnya masih tetap ada. Karena itu Umar Al-Khattab di dalam hadis ini menyatakan fakana fi ma anzalallahu alaihi ayatul rajmi qara'naha wa wa'aynaha wa waqalnaha, ya. Di dalam kitab yang Allah turunkan kepada Nabi itu ada ayat rajam. Ayat itu telah kami baca, telah kami dengar atau telah kami hafal, dan telah kami fahami, dan telah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kami setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah mengamalkan ayat tersebut, demikian juga ayat para sahabat yang setelah beliau. Dan ayat tentang rajam itu dikatakan oleh Ibnu Katsir dulunya itu maktubah, tertulis, tapi kemudian dihapus tulisan tersebut. Wa baqiya hukmuha ma'mulan bihi, dan hukumnya tetap ada diamalkan. Ya, hukumnya tetap ada diamalkan. Dan Umar Al-Khattab dalam menyatakan adanya ayat rajam dalam Al-Quran itu dengan penekanan, ya, dengan penekanan. Fakana fima anzalallahu alaihi ayat rajmi. Dan pada kitab yang Allah turunkan kepada Nabi ada ayat rajam. Kemudian beliau tekankan, kami telah membacanya, kami telah mendengarnya, menghafalnya, dan kami telah memahaminya. Jadi disebutkan dengan penekanan. Kemudian ditekankan lagi, Rasulullah SAW telah melaksanakannya, mengamalkannya tersebut. Kami juga telah mengamalkan ayat tersebut. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa zina ini adalah minal kabair, termasuk dari dosa besar, yang hukum awalnya, hukum had pada awalnya tentang zina itu adalah seperti yang sudah kita ketahui, ditahan pelakunya di dalam rumah sampai meninggal dunia. Kemudian ayat tersebut mansuh dihapus. Mansuh dihapus oleh hadis Ubadah yang sudah kita baca, yang Nabi menyatakan khudhu anni faqad ja'alallahu lahunna sabilan al-bikru bil-bikri jaldu mi'ah wa nafusanah wa sayyibu bisayyibi jaldu mi'ah wa rajni. Hadis tersebut, hadis Ubadah ini menghapus hukum awal tentang zina yang pelakunya ditahan di rumah sampai, dikurung di rumah sampai meninggal dunia. Nah, kemudian hukumnya ditetapkan dengan rajam bagi yang sudah muhsan, dicambuk bagi yang belum muhsan. Sehingga hukum tentang rajam ini tidak mansukh, hukum tentang rajam ini tidak dihapus. Kemudian ayat hadis ini juga sebagai dalil, ar-rajmu la yakunu illa fi haqqil muhsan. Rajam itu tidak ada kecuali pada haknya orang yang sudah muhsan. Ar-rajmu la yakunu illa fi haqqil muhsan. Rajam tidak ada kecuali pada haknya muhsan. Muhsan seperti yang tadi sudah saya sampaikan dan juga sudah beberapa kali saya sampaikan, orang dikatakan muhsan itu apabila memenuhi lima syarat: balig, berakal, merdeka, telah menikah dengan pernikahan yang sah, dan telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah tersebut. Itu dikatakan muhsan. Lah kalau orang yang sudah muhsan tersebut berzina, maka hukumnya adalah rajam. Kalau belum muhsan, maka tidak dihukum dengan rajam. Kemudian hadis faedah berikutnya dari hadis ini, hadis ini menunjukkan anna zina yusbatu biwahidin min turukin salasah, bahwa zina itu ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara, ya. Bahwa zina itu ditetapkan dengan salah satu dari tiga macam, salah satu dari tiga cara. Yang pertama adalah dengan al-bayyinah, dengan bukti, yaitu adanya empat orang saksi, adanya empat orang saksi laki-laki yang adil, yang keempat-empatnya bersaksi melihat langsung perbuatan zina itu, ya. Kalau hanya satu belum bisa diterima, dua juga tidak, tiga juga belum, empat harus, empat itu bayyinah, bukti untuk menetapkan zina. Empat orang saksi, keempat-empatnya sama-sama melihat, bersamaan melihat perbuatannya dengan nyata, dengan nyata, bukan hanya melihat, yang hanya melihat masuk ke suatu kamar atau hanya melihat, pokoknya kalau melihatnya tidak nyata-nyata, melihat, ya, dengan nyata, maka itu persaksian yang tidak sah. Yang kedua adalah al-hamlu. Yang kedua adalah al-hamlu, yaitu kehamilan. Nah. Yang pertama adalah al-hamlu, hamil. Artinya wanita yang tidak punya suami dan tidak punya tuan. Artinya dia bukan sebagai budak yang dimiliki oleh tuan, kemudian dia hamil. Maka itu bukti untuk menetapkan dia berzina. Kemudian yang ketiga adalah al-iqrar atau al-i'tiraf, pengakuan. Pengakuan. Orang yang berzina itu mengaku telah melakukan zina. Jadi zina itu ditetapkan dengan tiga perkara, dengan tiga cara. Yang pertama al-bayyinah, bukti, yaitu adanya empat orang saksi yang keempat-empatnya sama-sama melihat dengan nyata perbuatan zina. Yang kedua adalah al-hamlu, kehamilan, yaitu wanita yang tidak punya suami dan bukan budak yang dimiliki oleh tuan, dia hamil. Kemudian yang ketiga adalah al-i'tiraf, dengan pengakuan. Kemudian yang berikutnya, atau kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.